أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. بوم بنو ديري bukan jihad. Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Mereka merusak, mereka memberontak kepada penguasa, menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, menakut-nakuti orang yang dijaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad. Ini adalah tidak benar. Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita, untuk menendang, untuk menyakiti kaum muslimin? Tidak. Kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jalla, untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla. Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terkapar. Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terbakar. Kalian hancurkan masa depan mereka. Kalian bungkam tawa anak-anak mereka. Kalian ganti tawa mereka dengan tangis yang mengiris jiwa. Kalian cacatkan harapan hidup mereka. Kalian telah cacatkan harapan hidup mereka. Barang siapa yang membunuh seorang jiwa orang kafir yang sedang dalam perjanjian dengan orang-orang Islam, maka ia tidak akan mencium bau surga. Dan sesungguhnya wanginya surga dapat dicium dari perjalanan 40 tahun. متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. Bacalah tempatmu kelak di hari kiamat sebelum engkau meledakkan. Bom bunuh diri bukan jihad. Radio Roja 756 kHz للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم راديو دعوة أهل السنة والجماعة.